bagilah harta. Mau saja jadi istri yang kedua. Dia lelaki aki-aki beranak kelima. Bagi kamu pengusaha dia kaya. Masa bodoh orang mau bilang apa. Bodoh amat bagi kamu. Mana hati nuranimu, bahagiamu di atas derita orang. Sungguh kurang iman akhlak agamamu. Hal yang suci engkau beri noda hitam. Sungguh nyata kau wanita gila harta. Mau saja jadi istri yang kedua. Dia lelaki aki-aki beranak kelima. Bagi kamu pengusaha dia kaya. Masa bodoh orang mau bilang apa. Bodoh amat bagi kamu. Orang yang berumah tangga. Maafkan aku yang telah mengambil suamimu. Karena aku terlalu sayang padanya. Maafkan aku. Di mana hati nuranimu, bahagiamu di atas dunia.